فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban, hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.